بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الرجاء. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عتبان بن مالك، وهو ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أي الحي والمنطقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. قال رحمه الله: وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى فوق وبعدها ياء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. هذا الحديث كسابقه فيه فتح لباب الرجاء عظيم جدا للمؤمن الموحد الذي يأتي بالعمل الصالح ويجتهد، وهو من أهل لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فإن الله قد حرم عليه النار. وهذا أيضا كسابقه فيه أن لا إله إلا الله لا تفيد بمجرد النطق المجرد، بل لا بد أن تكون صادرة من العبد عن صدق وعن إخلاص وعن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، وأن يكون منقادا إلى غير ذلك من ضوابط هذه الكلمة وشواهدها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث هو من جملة الأحاديث التي فيها فتح باب الرجاء لأهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله الذين يخلصون دينهم لله عز وجل، ولا يجعلون مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من العبادة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan kita dari Babur Raja dalam kitab Riyadhus Salihin, dan kita sampai pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Munawir rahimahullah dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan di mana Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk dari para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Beliau berkata, Itban radhiyallahu anhu berkata, "Aku salat menjadi imam bagi kaumku Bani Salim. Akan tapi antara aku dengan mereka ada sebuah lembah yang jika datang hujan, maka sulit bagiku untuk melewati lembah tersebut menuju masjid mereka. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi lembah tersebut kalau tidak musim hujan kering, akan tapi jika datang musim hujan, maka dipenuhi dengan air sehingga sulit bagi Itban untuk sampai ke masjid mereka untuk mengimami mereka. "Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, sungguhnya penglihatanku sudah melemah, dan sungguhnya ada lembah yang ada di antara aku dengan kaumku. Di situ air mengalir di lembah tersebut. Maka sulit bagiku untuk melewati lembah tadi. Maka aku ingin agar engkau datang dan engkau pun sholat di rumahku, di sebuah tempat di rumahku, sehingga aku akan menjadikan tempat tersebut sebagai musalla.' Maka Rasulullah SAW berkata, 'Sa'af'al, aku akan melakukannya.' Maka Rasulullah SAW pun mendatangiku, ya, dan juga bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala sudah sangat terik matahari. Kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk masuk dalam rumahku bersama Abu Bakar, maka aku pun mengizinkan beliau. Dan beliau belum sempat duduk di rumahku sehingga beliau berkata, 'Aina tuhibbu an usalli min baitika?' Di mana tempat di rumahmu yang kau ingin aku salat di rumahmu?" Maka aku pun mengisyaratkan ke sebuah tempat yang aku ingin dan aku suka agar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat, kemudian bertakbir, dan kami pun membuat saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam pun salat 2 rakaat, kemudian beliau pun salam dan kami pun salam tatkala Rasulullah sallam mengucapkan salam, yaitu di akhir salat beliau. Lalu aku pun menahan beliau untuk dengan menghidangkan kepada beliau sebuah makanan yang disebut dengan khazirah, yaitu sebuah makanan yang merupakan terbuat dari daging dan tepung, ya, dicampur semacam minyak, ya, dicampur dengan tepung yang dibuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami ahlud dar, maka penduduk kampungku yang mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku, maka datanglah banyak orang, ya, menuju rumahku sampai akhirnya banyak sekali orang di rumahku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ma fa'ala Malikun la arahu?" Di mana si Malik? Aku tidak melihatnya. Maka ada seorang yang berkata, "Malik itu adalah munafik. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqul dzalik, jangan kau katakan demikian. Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala?" Tidakkah engkau lihat bahwasanya si Malik mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka orang ini mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Adapun kami tidak melihat, ya, kami tidak melihat kecintaannya. Demi Allah, kami tidak melihat kecintaannya, dan kami tidak melihat pembicaraannya kecuali kepada orang-orang munafik, yaitu si Malik." Maka Rasulullah SAW berkata, "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ." Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan la ilaha illallahnya tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu yang telah disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab Raja, yang berikan faedah yang sangat agung, ya, tentang seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan amalan soleh, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan soleh. Maka Nabi SAW telah mengabarkan di penghujung hadis tadi bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, ya, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka fa innallaha harrama 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis ini juga sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, bahwasanya la ilaha illallah tidak akan memberi manfaat kalau hanya sekedar omongan, hanya sekedar ucapan. Akan tapi tatkala seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka harus ucapan tersebut timbul dari ya persyaratan yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Dalam hadis ini disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bataghi bidzalika wajhallah. Tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya omongan kosong, bukan hanya ucapan, tetapi ucapan yang timbul dari pengharapan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dari keikhlasan, dari inqiyah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sidq yaitu jujur, ya, dari hati, dari isi lubuk hati yang paling dalam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya syarat-syarat ini telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah tidaklah bermanfaat hanya sekedar diucapkan, akan tapi harus disertai dengan kejujuran, harus disertai dengan keikhlasan, harus disertai dengan inqiyah tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang lain yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Oleh karenanya hadis ini merupakan termasuk dari hadis-hadis yang memberikan harapan besar bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengucapkannya dengan ikhlas, maka diharapkan dia tidak akan disentuh oleh neraka jahannam. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. هذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان عظيم رحمة الله، فذكر أعظم رحمة توصف وتقدر في المخلوقين وهي رحمة الأم بولدها، ولا سيما في مثل هذه الحال. قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد أن كانت مشفقة على أن تجد ابنها حيا ففرحت بأن وجدته فأخذته وضمته إلى بطنها وألزقته بحب وشفقة ورحمة عظيمة ثم أرضعته؟ هل يتصور في امرأة بهذه الصفة أن تلقي ولدها في النار؟ لا تلقيه حتى في الأرض، وإنما تزداد حنانا وعطفا ورحمة به وشفقة عليه. فهذا من أعلى ما يكون في مثال رحمة المخلوق للمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن كل رحمة تقدر أو تشاهد ويراها الناس لا يمكن أن تقارن برحمة أرحم الراحمين الذي رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا فيه عظيم رحمة الله وسعة رحمته، وأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك مما يقوي العبد في مزيد الطمع والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن عباده ويرجون رحمته. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallam bi sabyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan ya, ada tawanan ya. Fa idza imra'atun min as-sabyi tas'a. Tiba-tiba di antara tawanan tersebut ada seorang wanita ya, yang berusaha mencari-cari Idh wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu. Maka tiba-tiba dia mendapatkan seorang anak di antara tawanan, maka dia pun segera mengambil anak tersebut. Fa'alzaqathu bi batniha, kemudian dia pun menempelkan anak tersebut di perutnya. Fa'ardha'athu, kemudian dia pun menyusui anak tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, atarawna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha finnar. Apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Fakulna, kata Umar bin Khattab, kami pun berkata, la wallah, demi Allah tentu tidak. Maka Rasulullah SAW berkata, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, sungguhnya ya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang agungnya rahmat Allah. Agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya rahmat terbesar, rahmat teragung yang mungkin bisa diperkirakan yang ada di antara makhluk. Ya, rahmat paling besar yang ada di antara makhluk adalah rahmat seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Terutama dalam kondisi seperti ini. Ya, disebutkan dalam hadis ini, di mana sang ibu ya kehilangan anaknya, kemudian dia mencari-cari anaknya, dia tidak tahu anaknya masih hidup atau tidak. Dia mencari-cari anaknya. Ya, kita bisa bayangkan betapa besar kerinduan sang ibu terhadap sang anak. Kemudian tatkala dia mendapatkan anaknya, maka itu merupakan kondisi kasih sayang yang sangat besar antara seorang ibu terhadap anak yang tadinya dia khawatir kehilangan anaknya. Maka sang ibu ini sebagaimana disebut dalam hadis ya, fa'alzaqathu bi batniha fa'ardha'athu, maka ibu itu tadi kemudian menempelkan, mengambil anak tersebut, kemudian menempelkan di perutnya, kemudian dia segera menyusui anaknya. Kita bisa bayangkan betapa besar kasih sayang yang mengalir dari hati seorang ibu tatkala itu kepada sang anak yang tadi dikhawatirkan meninggal dunia atau masih hidup, dia tidak tahu, yang tadi kehilangan anak tadi. Kita bisa bayangkan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang baru kehilangan anaknya kemudian mendapatkan anaknya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyatakan, apakah dibayangkan ada ibu yang kondisinya seperti ini akan melemparkan anaknya ke api? Tentunya tidak. Jangankan melemparkan ke api, bahkan melemparkannya ke tanah pun tidak mungkin ibu seperti ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk rahmat kasih sayang yang paling besar yang mungkin bisa dibayangkan ya, antara makhluk dengan makhluk, yaitu seorang ibu, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Laullahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Oleh karenanya seluruh rahmat, seluruh kasih sayang yang mungkin kita bisa bayangkan di dunia ini atau mungkin pernah kita lihat di dunia ini tidak mungkin dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wa huwa arhamur rahimin, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, arhamur rahimin. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulli syai', rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya barang siapa memperhatikan hadis ini maka akan menguat dalam hatinya rasa harapan ya, rasa tamak, rakus ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, rasa pengharapan yang sangat besar, tamak ingin mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin, zat yang paling maha pengasih kepada hamba-hambanya, kasih sayangnya lebih daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Qala rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أولا إثبات علو الله وأنه فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وفيه أن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا فهو عنده سبحانه فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة إن رحمتي تغلب غضبي، ففيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى و إثبات الرحمة صفة له وأنها أقرب إلى العباد من الغضب لأنها سبقت الغضب وتغلب الغضب كما جاء في روايات هذا الحديث. ولا شك أن تأمل ذلك مما يقوي الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمته تسبق غضبه وسبقت غضبه سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka Allah menulis di sebuah kitab yang kitab tersebut berada di sisi Allah fawqa al-'arsy, di atas 'arsy. "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku mengungguli kemarahanku. Dalam riwayat yang lain, ghalabat ghadabi, sungguhnya ya rahmatku kasih sayangku telah mengalahkan kemarahanku. Dalam riwayat yang lain, sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu penetapan tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fauqal arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada di atas seluruh langit yang ada yang kita lihat ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Sungguhnya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy beristiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam sebuah kitab yang kitab tersebut berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwasanya rahmatku mengungguli kemarahanku. Ya, ini dalil tentang adanya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, ghalabat ghadabi, sungguhnya kasih sayangku telah mengalahkan ya kemarahanku. Dalam riwayat yang lain, sabaqat ghadabi, bahwasanya kasih sayangku telah mendahului kemarahanku, kemurkaanku. Seorang hamba yang mendengar hadis ini, ya maka akan timbul dalam dirinya harapan, tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih mendahului kepada hamba-hambanya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وفي رواية إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم 99 ليوم القيامة وفي رواية إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وفيه أيضا تقوية الرجاء في العبد. فانظر أيها الأخ المسلم الكريم إلى هذه الرحمة التي خلقها الله وهي 100 جزء وقد جاء في الرواية الأولى جعل الرحمة 100 جزء، جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، أي أنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة، وهذه الرحمة المخلوقة خلقها 100 جزء وأنزل منها جزء واحد. فهذه الرحمة التي تراها الآن في الناس وبينهم، سواء من الأم لولدها، وهذا من أعظم ما يوصف في رحمة البشر، أو مثلا رحمة الوحوش، تجد أن الوحش المفترس يرفع قدمه عن ولده لئلا يطأ رحمة به، وجعل في أيضا الهوام والبهائم وغيرها، جعل فيها رحمة، بها تتعاطف وبها تتراحم، يرفع الوحش حافره عن ولده خشية أن يصيبه، من الرحمة التي جعلها الله فيه. فهذه التي توجد في الناس والطير والوحوش وغير ذلك هي جزء من 100 جزء خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة المخلوقة التي أثر الرحمة التي صفة الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما يبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يجب عليه ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، وأن يجتهد في بذل الأسباب التي ينال بها رحمة الله، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى لا ينالها كل أحد، إنما ينالها من يوفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat 100 bagian. Allah Subhanahu wa taala yang memegang atau menahan 99 rahmat, dan Allah menurunkan di bumi 1 bagian rahmat saja. Dari 1 bagian rahmat tersebut, yatarahamul khalaiq. Dengan 1 rahmat tersebut yang Allah turunkan di bumi, maka makhluk pun saling menyayangi. Hatta tarfa'a dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai-sampai dengan rahmat 1 rahmat tadi, seekor hewan ya mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir jangan sampai menginjak anaknya tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan di antara rahmat tersebut 1 rahmat. Di antara jin dan manusia, di antara hewan-hewan, di antara burung-burung. Dengan rahmat tersebut, maka ya hewan-hewan tadi saling mengasihi, saling menyayangi. Wabiha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Sampai-sampai dengan rahmat tersebut, seekor hewan yang buas ya mengasihi anaknya. Wa akhirallahu 99 rahmah, dan Allah menahan 99 rahmat. Yang dengan 99 rahmat tadi Allah akan mengasihi hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Muslim dalam sahihnya juga meriwayatkan dari hadis Salman Al-Farisi. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, ada juga hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Di antara 100 rahmat tersebut ya, Allah ada satu rahmat yang dengan rahmat 1 rahmat tersebut, maka para makhluk saling mengasihi di antara mereka. Adapun sisanya 99 rahmat disisahkan atau ditunda sampai hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat. Ya Allah menciptakan 100 rahmat. Setiap rahmat tiba'aku ma baina sama'i wal ard. Setiap rahmat itu ya luasnya meliputi antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Kemudian Allah menjadikan di antara 100 rahmat tersebut 1 rahmat yang Allah turunkan di bumi. Karena 1 rahmat tersebut, maka ya seorang induk sayang kepada anaknya, seorang ibu sayang kepada anaknya, seorang atau seekor binatang buas, ya seekor burung, ya saling mengasihi di antara mereka. Dan jika tiba hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan satu rahmat tadi dengan 199 rahmat yang Allah tahan untuk hari kiamat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang luasnya dan agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini menguatkan harapan dalam hati seorang hamba. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. Jadi 100 rahmat yang disebutkan dalam hadis ini adalah rahmat makhlukah, yaitu rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan 100 rahmat, 99 Allah tahan. Allah hanya menurunkan di bumi satu rahmat saja. Dan lihatlah bagaimana dampak dari satu rahmat ini. Dengan rahmat satu rahmat ini, muncullah kasih sayang di antara makhluk yang ada. Seluruh kasih sayang yang kita lihat di atas muka bumi ini, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya, kasih sayang hewan-hewan, induk-induk hewan terhadap anak-anaknya, ya, kasih sayang antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, seluruhnya merupakan asar atau dampak dari satu rahmat ini. Bahkan sampai-sampai seekor hewan, ya, menahan kakinya jangan sampai menginjak anaknya, itu disebabkan rahmat yang Allah turunkan, satu bagian dari yang Allah turunkan dari 100 bagian. Bahkan binatang buas, kita dapati binatang buas begitu buas, akan tapi dia sayang kepada anaknya. Ini merupakan salah satu sebab dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Demikian juga burung-burung, hewan-hewan yang lainnya yang saling mengasihi di antara mereka, semuanya hanya dari satu rahmat yang Allah turunkan. Bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah sisakan? Yang Allah tahan, yang nanti Allah akan turunkan pada hari kiamat kelak. Seluruh ini merupakan rahmat yang Allah ciptakan. Dan ini merupakan dampak atau perpanjangan dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat rahmat, maka Allah menciptakan 100 rahmat bagi makhluknya. Oleh karenanya seorang hamba jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengambil sebab agar bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah tidak mungkin diraih oleh seluruh orang, enggak. Tidak semua orang bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa meraihnya hanyalah seorang yang berusaha mengambil sebab dengan beramal saleh agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aurada rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa taala qala adnaba 'abdun dhanban faqala allahumma ighfir li dhanbi. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا الحديث فيه بيان عظيم رحمة الله وسعة مغفرته، وأن من صدق مع الله في التوبة إليه والإنابة وطلب الغفران فإن الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا، بل إنه يغفر ذنوب التائبين المنيبين إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ، فإن كل بني آدم خطاء، لما كان الإنسان عرضة للخطأ فإنه قد يتوب إلى الله ثم تنفلت منه نفسه فيذنب الذنب نفسه أو ذنبا آخر، فعليه أن ينيب إلى الله. وفي هذا المقام الواجب على العبد أن يجاهد أولا نفسه على عدم فعل الذنب ويمنعها من فعله حتى يسلم من مغبته وسوء عاقبته، وإذا انفلتت نفسه منه ووقع في شيء من الذنوب فليبادر إلى التوبة وليعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فعليه أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ليغفر له ما كان منه من ذنوب. والشاهد أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي فيها الرجاء وتقوية الرجاء بالله والطمع فيما عنده، وأن لا ييأس صاحب الذنب من رحمة الله، بل ليتب إلى الله وليصدق مع الله في التوبة، والله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في أول ما أورده في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي عليكم بتقوية الرجاء بالله عز وجل والطمع في رحمته، وذلك بالإنابة إليه والإقبال عليه والتوبة من الذنوب، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengkisahkan atau menghikayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: Aznaba abdun zamban, sungguhnya seorang hamba melakukan sebuah dosa. Kemudian hamba itu berkata: Allah maghfirli zambi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata: Aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Sungguhnya hambaku telah melakukan sebuah dosa. Kemudian dia sadar bahwasanya dia memiliki Tuhan pencipta yang mengampuni dosa dan juga menghukum karena dosa. Maka dia pun kembali lagi dan berdosa lagi. Tatkala dia berbuat dosa lagi, dia berkata: Wahai Rabbku, ampunilah aku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata: Sungguhnya hambaku telah berdosa, namun dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dengan dosa. Kemudian hamba ini setelah bertobat mengulangi lagi dosanya, tsumma ada, kembali lagi dan berbuat dosa lagi. Kemudian dia berkata lagi hamba ini setelah berdosa: Ya Allah ampunilah hamba, ampunilah dosaku, ya Rabb ampunilah dosaku. Maka Allah berkata: Hambaku telah berbuat dosa, namun dia sadar bahwasanya dia mengetahui bahwasanya Tuhannya, dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosanya dan menghukum dengan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qad kafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Sungguh aku telah mengampuni hambaku tersebut, maka hendaknya dia melakukan apa yang dia kehendaki. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah falyaf'al ma syaa, hendaknya hambaku melakukan apa yang dia kehendaki, artinya kata Imam Nawawi, madama yaf'alu hakadha yudhnib wa yatub aghfir lahu fa inna taubata tahdimu ma qablaha. Selama hambaku berdosa kemudian bertobat, maka aku akan tetap mengampuninya, karena taubat akan menghancurkan ya apa-apa dosa-dosa yang sebelumnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga penjelasan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam taubatnya, maka dan berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, maka Allah tidak akan mengembalikan dia dalam keadaan kosong, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para hamba selama mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu namanya manusia, ya. Manusia itu ya tempat berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu berbuat dosa, senantiasa berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat. Ya, seorang jika jiwanya lepas kontrol, kemudian dia melakukan dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun terkadang setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertekad untuk tidak mengulangi lagi tobatnya, ternyata jiwanya lepas kontrol lagi, akhirnya berbuat dosa dengan dosa yang sama atau melakukan dosa yang lain. Kemudian dia bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Oleh karenanya, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah seorang hamba harus berijtihad, benar-benar berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa. Segala bentuk dosa dia berusaha untuk menjauhinya dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dosa tersebut. Akan tetapi jika ternyata jiwanya, nafsunya tidak bisa dia kontrol, terlepas, akhirnya terjerumus dalam dosa maka hendaknya dia segera bertobat. Jangan ditunda-tunda tobatnya. Dan benar-benar tobatnya adalah tobat yang shadiqah, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika dia benar-benar tobat dengan tobat yang tulus, dengan bertekad tidak kembali lagi kepada dosanya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jika suatu saat kembali lagi dia kepada dosa tersebut, selama tobatnya senantiasa tulus, ya, selama senantiasa dia menyesali dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Oleh karenanya hadis ini memberikan harapan yang sangat besar bagi seorang hamba. Jika dia berdosa kemudian bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواه مسلم وأورد عن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم وهذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله وسعة مغفرته سبحانه وتعالى وفيه فتح لباب الرجاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن رحمة الله ومغفرته تنال ببذل الأسباب ولهذا ذكر في الحديثين حديث أبي هريرة وحديث خالد رضي الله عنهما ذكر الاستغفار يستغفرون الله لأن الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين المنيبين إليه سبحانه وتعالى وهم أهل رحمته وأهل مغفرته وأن الواجب على العبد أن يكون كذلك وليس العبد المعصوم من الذنوب لكن عليه أن يبادر بالإنابة والتوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di awal dari bab roja, ya, Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan sebuah ayat, ya, ya, kata di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa jika para hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghilangkan kalian. "Wala ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah juga membawakan hadis berikutnya dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Laula annakum tuznibun, la khalaqallahu khalqan yuznibun fayastaghfiruna fayaghfiru lahum." Kalau bukan kalian berdosa, maka Allah akan mendatangkan manusia yang lain yang mereka berdosa atau makhluk yang lain yang mereka juga berdosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, kedua hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan istighfar. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa diraih oleh setiap orang, tetapi diraih rahmat Allah diraih dengan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar mudah mendatangkan rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mustaghfirin, Allah cinta kepada orang yang beristighfar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Merekalah ahlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang berhak mendapatkan rahmat Allah. mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah. Siapa? Yaitu orang-orang yang bertobat dan beristighfar. Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat. Dan seorang hamba harusnya demikian. Hendaknya ya, dia tatkala melakukan dosa, hendaknya segera bertobat. Kita tahu bahwasanya tidak ada seorang hamba pun yang maksum. Seluruh manusia, namanya manusia, adalah tempat salah dan dosa. Akan tapi yang wajib bagi seorang hamba jika dia melakukan dosa atau kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tobatnya dan istighfarnya akan mendapatkan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aurada rahimahullah haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar fi nafar. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. وهذا الحديث مر له نظائر في فضل التوحيد وأن التوحيد مفتاح الجنة، فليحرص على من يرجو رحمة الله على التوحيد. من يرجو أن يكون من الفائزين برحمة الله فليحرص على التوحيد، لأن من لا يأتي يوم القيامة موحدا لا مطمع له في رحمة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما من يأتي والعياذ بالله مشركا بالله غيره من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، فإنه قطع على نفسه السبيل للفوز برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمة إنما تنال بوجود الأصول التي لا بد من وجودها لتنال رحمة الله، والتوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين الذي عليه قيامه، فمن فقد التوحيد فقد فقد الرحمة عياذا بالله من ذلك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, suatu saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kami Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, berdiri, kemudian beliau berjalan, ya, agak lambat, ya. Kami khawatir Rasulullah SAW tertimpa sesuatu. Maka kami pun takut. Maka kami pun segera berdiri menyusul Nabi SAW. Dan aku adalah orang yang pertama kali takut dan berdiri. Maka aku pun segera mengejar Rasulullah SAW. Sampai akhirnya aku mendatangi sebuah kebun milik kaum Ansar. Kemudian Abu Hurairah RA menyebutkan hadis yang sangat panjang tentang kisah ini. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW berkata, اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pergilah dan barang siapa yang kau temui di belakang kebun ini dan dia bersyahadah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin dengan persaksiannya tersebut, fabashirhu bil jannah, maka kabarkanlah baginya kabar gembira yaitu dengan masuknya dia ke dalam surga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid sebagaimana hadis-hadis yang lalu, dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya tauhid adalah kunci untuk masuk surga. Kunci untuk masuk surga. Barang siapa yang ingin yang meraih surga tersebut, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia terus bersemangat berusaha untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan sampai dia berbuat syirik sama sekali tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat kelak. Adapun barang siapa yang berbuat kesyirikan, ya, dengan syirik apa saja, apakah dia menyembah batu atau pohon atau kuburan, maka sungguhnya dia telah memutuskan rahmat, harapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan, tetapi rahmat Allah diraih oleh orang-orang yang bertauhid, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم هذه الرحمة والرأفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبي عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فها هو كما في هذا الحديث العظيم يرفع يديه ويبكي متوسلا وسائلا وطالبا من الله: أمتي أمتي، يطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهذه الأمة. تلا قول الله في ذكر دعاء إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انظر أيها المسلم ماذا قال إبراهيم الخليل لما ذكر العصاة، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قال ومن عصاني فأهلك أخزه، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة عيسى، ذكر قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، يطلب من الله المغفرة والرحمة لأمته ويبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال الله سبحانه: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكي. فأتاه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك، لأنه سأل الله وتوسل الله إلى الله وطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهذه الأمة أمة محمد، فقال عليه فقال الله له: إنا سنرضيك. وهذا فيه إجابة الدعاء، دعاء عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم أمتي أمتي، فأجاب الله دعاء بقوله: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي لا نفعل بهم إلا ما يفرحك، أما الذي يسوءك فلا نفعله بهم. فهذا في باب الرجاء لهذه الأمة المرحومة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد في ذلك أيها الأخ المؤمن من الاستقامة على طاعة الله و اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون الإنسان معرضا مفرطا مهملا ثم يأتي يريد الفوز والنجاة، فإن الله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فلنتنبه لذلك ولما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيجب التنبه لذلك، وأن يحرص المسلم على الاستقامة بطاعة الله، على طاعة الله واتباع شرع الله، ليفوز برحمة الله وعظيم مغفرته سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره، وأن يتجاوز عنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu rahimahullah membawakan suatu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, sungguhnya ya patung-patung tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk dariku. Ya, kemudian juga ya doa Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi SAW pun setelah membaca dua ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Wa baka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Tuhanmu lebih mengetahui." Maka tanyalah kepada Muhammad, apa yang membuat dia menangis? Maka Jibril alaihi salam pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun mengabarkan kepada Jibril tentang apa yang dia ucapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad, faqul, dan katakanlah kepada Muhammad, inna sanurdhika fi ummatika wa la nasu'uk, sungguhnya kami akan membuat engkau ridha tentang umatmu, dan kami tidak akan buat engkau tidak suka dengan perkara yang berkaitan dengan umatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allahu Akbar, ya betapa besar rahmat dan kasih sayang yang ada di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luas rahmat dan kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kepada umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal, yang luas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayang beliau yang begitu besar terhadap umatnya. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian menangis, bertawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati umatnya, agar Allah mengampuni umatnya. Ya. Inilah bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Ya Allah, sungguhnya patung-patung tersebut telah menyesatkan banyak manusia. "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Barang siapa yang mengikutiku, sungguhnya dia dariku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, melanggar perintahku, fa innaka ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Ibrahim AS tidak berkata, ya Allah, barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka hancurkan dia, binasakanlah dia, ya siksalah dia. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, fa innaka ghafurur rahim, ya Allah, barang siapa yang tidak taat kepadaku dari umatku, maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bagaimana rahmat kepada umat. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW membaca doa Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa berdoa, ya bahwasanya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengazab mereka ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini adalah kasih sayang rahmat Nabi Isa kepada umatnya. Yang tatkala Nabi SAW membaca dua ayat ini, maka Nabi SAW pun menangis. Beliau segera mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tangisan, berharap agar Allah mengampuni umatnya, berharap agar Allah merahmati umatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang menyebabkan Nabi Muhammad menangis, dan tentunya Allah sudah tahu tentang sebabnya. Maka Jibril alaihi salam pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam ya mengabarkan tentang sebab apa yang buat dia menangis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad." Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Kabarkanlah kepadanya, "Inna sanurdhika fi ummati." Kami akan buat engkau ridha tentang umatmu. Akan buat senang dengan apa yang berkaitan dengan umatmu. Wala nasu'uka. Dan kami tidak akan buat engkau gelisah, engkau susah, atau engkau tidak suka dengan perkara yang berkaitan dengan umatmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah mengatakan kami tidak akan bertindak terhadap umatmu kecuali yang menyenangkan hatimu. Akan tapi yang perlu kita ingat para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, labut kita harus istiqamah. Kita harus istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqamah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang hanya mengharapkan rahmat Allah, hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak istiqamah. Dia adalah orang yang berpaling dari perintah Allah, berpaling dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malas dalam beribadah, dia tidak peduli dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengharapkan ampunan, mengharapkan surga, mengharapkan keselamatan dari neraka. Ini adalah perkara yang keliru. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih. Ya, bukanlah angan-angan kalian dan juga bukan angan-angan ahli alkitab, barang siapa yang melakukan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu hadis yang agung, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala aljannah. Soni fakat aba, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat tidak patuh kepadaku, dialah yang enggan untuk masuk surga. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya semangat untuk istiqamah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk dosa sehingga dia akan mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan semoga bisa kita mengamalkannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya dan rahmatnya kepada kita di dunia, terlebih-lebih lagi tatkala di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.